Vokal handalnya New Metro, termasuk juga salah satunya artis polisi. Mahal buat para hadirin tercinta. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Terima kasih.